Bojong geuing Tipu daya iblis cinta mahal mahayu mun belet patak berawir cinta sok moikan akan contona cinta birahi heug teu pareng telaksana sok luas nemahan pati ku cinta jadi kalang subongan bali lo tengarti numpat nate tanah arah nganggap ka Allah seadil arah subaha dilarang cep dada saya gesana ker umaimun ka Allah bule cinta jembar tanggung jawab diri ngadegana kamaslahatan tubuh parenta yang widi syukurku